Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu anil muharramat wa ta'limuhu al wajibat wa nahwaha min sa'iri syara'i adh-dhahirah. Masih melanjutkan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya ya. Kewajiban orang tua dan juga wasi, wasi atau orang yang diwasiati untuk mendidik seorang anak. Bagi mereka selain kewajiban memerintahkan sholat dan memukulnya bila meninggalkan yang sudah dibahas di keterangan sebelumnya, ada juga kewajiban lain yaitu melarang anak kecil untuk melakukan keharaman. Jadi walaupun anak kecil ini sebenarnya belum memiliki dosa ya, tetapi tetap diharuskan bagi orang tua untuk melarangnya melakukan keharaman. Dan juga kewajiban bagi orang tua adalah mengajarinya tentang kewajiban-kewajiban. Jadi syariat-syariat Islam ini, syariat Islam yang harus dilakukan kelak di saat balik, harus diajarkan kepada anak di saat usia masih dini. Jadi syariat ini tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib ya, tetapi mencakup juga ibadah sunnah. Walau sunnatan kasiwak wa amruhu bidzalik walau sunnatan bisiwak. Jadi walaupun ibadah yang diajarkan ini bukanlah ibadah wajib tetapi merupakan ibadah sunnah, contohnya seperti siwak ya. Jadi diharuskan juga orang tua atau wali untuk mengajari anak kecilnya untuk melakukan siwak. Jadi tidak hanya mengajarkannya tetapi juga memerintahkan untuk melakukan ya. Wa amarahu bidzalik, ini mestinya ini fi'il madhi ya. Wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bibulughihi rasyidan. Kewajiban itu memerintahkan melakukan ibadah, melarang melakukan kemaksiatan dan mengajari tentang syariat itu tidak berhenti, kewajibannya tidak berhenti selama seorang anak itu belum balig ya. Jadi setelah balig baru kewajiban itu berhenti. Dan balig ini tidak sekedar balig, tetapi balig yang rasyid. Rasyid artinya dia sudah pintar, sudah bisa mengatur keuangannya. Fa ujratu ta'limihi dzalika kal Qur'ani wal adabi fi malih tsumma ala abih tsumma ala ummi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengajarkan anak kecil tentang mengajarkan Al-Quran, etika-etika dalam Islam atau yang lain, ini biayanya ditanggung oleh anak kecil itu sendiri bila memiliki harta. Jadi anak kecil ini bisa memiliki harta ya, biasanya dicontohkan dengan anak kecil yang mendapatkan wasiat dari orang lain. Jadi bahkan wasiat itu kan walaupun seorang bayi masih di kandungan itu sah menjadi musholah ya, dengan syarat-syarat tertentu pastinya. Jadi bila anak kecil sudah memiliki harta, maka ongkos atau biaya pengajarannya ini ditanggung kepada dirinya, ditanggung oleh hartanya sendiri. Namun bila tidak memiliki harta, maka tanggungan itu berpindah ke orang tua, yaitu bapak ya, orang tua laki-laki. Bila orang tua laki-laki tidak mampu, berpindah ke ibu. Jadi urutannya hartanya sendiri, kemudian ayahnya, kemudian ibunya. Tambihun, ini pengingat kedua. Zakaros sam'ani fi zaujatin shaghirah zati abawaini anna wujuba ma marra alaihima anna wujuba ma marra alaihima. Ini tambih yang kedua menjelaskan satu pendapat dari ulama yang bernama Sam'ani. Bila ada perempuan kecil yang sudah dinikahkan. Jadi ada perempuan kecil yang masih memiliki orang tua, perempuan itu sudah menikah dengan orang lain, dengan seseorang. Lalu apabila ada anak kecil yang sudah memiliki suami, apakah kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan ini wajib kepada orang tuanya atau kepada suaminya? Nah, ini menurut Sam'ani, menurut ulama yang bernama Sam'ani, kewajiban itu tetap diwajibkan kepada kedua orang tuanya. Jadi kewajiban orang tua kepada anak dibandingkan dengan kewajiban suami kepada istri, ini dimenangkan orang tua ya. Dalam hal ini dimenangkan orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, maka kewajiban itu baru berpindah kepada suami. Wa qadiyatuhu wujubu durbiha. Dan tuntutan dari hukum ini, kalau memang kewajibannya masih ditanggung oleh orang tuanya, maka orang tua itu hukum memukulnya juga masih wajib ya. Jadi kalau 7 tahun hukumnya harus diperintah dan 10 tahun harus dipukul. Jadi hukumnya normal seperti anak kecil yang lain, seperti anak kecil yang belum memiliki suami. Ini kurang wawu ya, Kak. Ya sudah benar ya. Wa qadiyatuhu wujubu durbiha. Jadi ini sudah ada komanya. Wa qadiyatuhu wujubu durbiha. Jadi keterangan yang diterangkan oleh Sam'ani ini menuntut hukum yang lain, yaitu keharusan memukul. Jadi keharusan memukul ini tidak keharusan memukul ini tidak dijelaskan oleh Sam'ani. Jadi Sam'ani tidak mengatakan bahwa orang tua tadi dia boleh memukulnya, dia wajib memukulnya. Tetapi dari keterangan yang beliau terangkan, yang beliau ucapkan, ini menuntut hukum demikian. Dan ulama lain yang menjelaskan tentang kewajiban memukul ini adalah ulama lain ya, Jamalul Islam, ini belum saya baca. Wabihi ay wabi wujubi mamarra. Wabihi walau fil kabirah kama sarraha bihi Jamalul Islam Ibnul Bisri. Nah, ini ada. Ada talekan. Ini kalau di kitab lain tidak ada kata kama ya. Jadi kalau coba dicek nanti ya. Kalau di kitab lain tidak ada kata kama. Kama sorohan ya. Ini kalau di kitab lain tidak ada kata kama. Jadi wabihi walau fil kabiroh sorroha bihi Jamalul Islam Ibnul Bizri. Jadi seorang ulama yang bernama Jamalul Islam Ibnul Bizri, dia menjelaskan bahwa seorang tua tetap diharuskan untuk memukul anaknya yang sudah memiliki suami ya. Jadi kalau Sam'ani dia tidak mengatakan hukum itu. Sam'ani tidak menjelaskan kewajiban memukul bagi orang tua. Dan hukum itu yaitu kewajiban memukul dijelaskan oleh ulama yang bernama Jamalul Islam Ibnul Bizri. Jadi ini kama ini kalau di kitab lain tidak ada kata kama. Qala Syaikhuna wa huwa dhahir illam yahsa nusuza wa atlaqal Zarkasi an-nadba. Menurut guru kita, itu biasanya kalau Fathul Mu'in menulis Syaikhuna ini biasanya diartikan dengan Ibnu Hajar ya, biasanya. Tapi di mukadimah kemarin, di keterangan di mukadimah, guru beliau ini bukan hanya Ibnu Hajar, tetapi Ibnu Ziyad ya. Jadi ada dua. Sebenarnya Syaikhuna ini masih ada kemungkinan yang lain selain Ibnu Hajar, tetapi biasanya kalau Syaikhuna ini yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Jadi guru beliau mengatakan bahwa pendapat yang diucapkan oleh Jamalul Islam Ibnul Bizri ini merupakan pendapat yang sudah dohir. Maksudnya sudah dohir itu ya memang secara fikih memang demikian gitu. Tapi beliau memiliki catatan. Catatannya adalah hukum itu berlaku bila memang tidak ada kekhawatiran nusus ya, tidak ada kekhawatiran nusus. Jadi Ibnu Hajar ini memberi catatan kebolehan memukul kebolehan memukul anak untuk melakukan sholat bila memang tidak ada kekhawatiran nusus ya, tidak ada kekhawatiran nusus. Wa atlaqa Zarkasi nadba. Kalau ulama yang lain yang bernama Zarkasi, beliau pendapatnya adalah sunnah ya. Jadi tidak membedakan apakah anak yang dimilikinya itu masih kecil, shogiroh ataupun kabiroh. Jadi hukumnya semua sunnah. Shogiroh juga sunnah memerintahkan dan memukul, dan kabiroh juga sama, hukumnya sunnah memukul. Sunnah ini, mohon maaf ya, kesunahan ini maksudnya mengomentari dari Ibnu Hajar. Mohon maaf tadi salah keterangannya. Jadi saya ulangi, Sam'ani menjelaskan bahwa, jadi penjelasan Sam'ani ini terkhusus pada anak perempuan yang kecil ya, Dia mengatakan kewajiban memukul bagi orang tua. Lalu dari keterangan itu, tuntutannya adalah wajib memukul, ya, wajib memukul. Dan penjelasan tentang kewajiban memukul ini dijelaskan oleh ulama lain yang bernama Jamalul Islam Ibnu Bizri. Beliau mengatakan bahwa keharusan memukul itu tidak hanya berlaku bagi anak kecil, tapi juga berlaku untuk yang sudah dewasa. Jadi Jamalul Islam Ibnu Bizri ini mengumumkan hukum tersebut. Jadi shogiroh maupun kabiroh hukumnya sama. Kalau sam'ani tadi cuma shogiroh. Lalu Ibnu Hajar mengomentari tentang pendapat Jamalul Islam Ibnu Bizri. Komentarnya adalah memberi catatan ya. Beliau memberi catatan. Hukum itu bisa berlaku bila memang tidak ada kekhawatiran khusus ya, tidak ada kekhawatiran khusus. Kemudian Zarkasi, Imam Zarkasi berbeda dengan Ibnu Hajar tadi ya. Kalau Imam Zarkasi hukumnya mengumumkan hukum sunnah ya. Jadi hukum memukulnya ini sunnah, tidak membedakan apakah anak itu sudah dewasa atau belum. Jadi zaujah shogiroh sunnah, zaujah kabiroh juga sunnah. Dan kesunahan itu tidak diberi catatan apakah nusus atau tidak. Jadi ini sebenarnya cuma 4 baris tapi agak panjang keterangannya ya. Wallahu a'lamu bishawab.